datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang suci. Selamat datang bulan yang indah, penuh dengan rahmat dan berkah. Ramadan bulan pilihan, Ramadan bulan mensucikan. Ramadan berserah diri, introspeksi muhasabah diri. Sabar diri menjadi kunci, menahan diri menjadi kunci, lapar dahaga menjadi kunci. Taat kita pada ilahi, batin kita menjadi kunci, lahir kita menjadi kunci, hidup kita menjadi kunci. Taat kita pada ilahi, berpuasa sebulan lamanya. Berdekatkan diri ya Ramadan badannya. Berpuasa sekian Ramadan lamanya. Berdekatkan diri ya Ramadan padanya. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang suci. Selamat datang bulan yang indah, penuh dengan rahmat dan berkah. Ramadan bulan pilihan, Ramadan bulan mensucikan. Ramadan berserah diri, introspeksi muhasabah diri. Sabar diri menjadi kunci, menahan diri menjadi kunci, lapar dahaga menjadi kunci. Taat kita pada ilahi, batin kita menjadi kunci, lahir kita menjadi kunci, hidup kita menjadi kunci. Taat kita pada ilahi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekian Ramadan lamanya, berdekatkan diri.